attitude. Ada ucap salam untuk kawan yang sudah terlalu lama terdiam. Dalam sekam ketakutan, kini saatnya telah datang untuk melawan. Tegakkan kepala dan angkat tinjumu yang tinggi di udara. Jangan biarkan para penabur kebencian menghancurkan keberagaman yang telah ada. Ini bumi pertiwi, di sini terlahir para santun dan para pemberani. Di mana kami berdiri, bumi kan selalu dihormati. Langit dijunjung tinggi, seperti padi yang tumbuh tak berisik. Menyanyikan bisikan rumpun yang bergemer risik. Silakan berbagi asik, selama kedamaian ini tak kau usik. Come on, come on, semuanya yo. Alright, alright. Indonesia. Indonesia, attitude. Indonesia, attitude. Indonesia, Indonesia, Indonesia, attitude. Maju tak gentar bila yang benar, tak perlu menghiraukan mereka yang sedang sibuk berkoar, sibuk mencaci semua yang berbeda, membangun sekat dan pengat dan pengap di dunia. Deaktivasi rasa karsa, demotivasi asa, dimobilisasi masa. Perlahankan meracuni empati, mengevolusi diri kejadi zombie. Lalu diksi dan fiksi beraliansi, afiliasi, amunisi, deflektor, esensi. Polusi emisi, bangut akademisi, tak henti gerogoti peradaban insani. Biarkan nurani yang menjadi bos, agar jiwamu tak keropos. Waktunya bagi jiwa yang bebas bersuara, karena kita adalah manusia merdeka. Come on, come on. Indonesia, attitude. Indonesia, attitude. Indonesia, attitude. Indonesia, Indonesia, Indonesia, attitude. Keberagaman bukan penyeragaman yang kami butuhkan dalam kedamaian. Harmonisasi adalah kunci, karena perbedaan adalah jati alami. Keberagaman bukan penyeragaman yang kami butuhkan dalam kedamaian. Harmonisasi adalah kunci, karena perbedaan adalah jati alami. Hey, come on, come on. Well, well, well, well, well. Alright, alright. Semuanya yo, semuanya yo. Indonesia, we attitude. Indonesia, we attitude. Indonesia, attitude. Indonesia, Indonesia, with attitude.